Rihigi Riyadi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riyadi. Jadi kejadiannya waktu sahur Pak Ustaz di Saudi Arabia. Waktu itu kita menetap. Saya tidak tahu waktu ada di bulan Ramadan. Saya tahunya di hari-hari biasa. Jadi pukul 4.07 menit saya bangun tidur. Di Saudi Arabia jam 4.07 bangun tidur. Langsung minum. Karena di hari biasa azannya 4.14. Berarti masih ada waktu 7 menit lagi. Pas saya lihat lagi, ternyata azannya jam 3.59. Berarti sudah azan 8 menit yang lalu. Apakah puasa saya batal? Batal puasanya, Riyadi. Puasamu batal. Maka mesti engkau qadha di hari yang lain. Fa'indatum min ayyamin ukhar. Gantilah puasa di hari yang lain. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.